Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Fadlillah rahimun rahimukumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih di bab yang kedua, terkait dengan adat al-mubihah al-fitrah. Sudah kita baca di antara uzur yang ada adalah sakit, kemudian dibersih karena sudah tua dan tidak mampu lagi puasa, kemudian sahur. Qala al-mu'allif wa in shama al-musafir sahha sawmuhu wa ajza. Namun apabila seorang yang safar tetap berpuasa, maka sah puasanya, mencukupi dia. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith Anas radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bepergian safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'idu sa'imu ala al-muftir wa al-muftiru ala sa'im. Ketika itu orang-orang yang puasa tidak mencela yang berbuka, dan juga yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, karena dua-duanya dibolehkan. Yang berbeda adalah masalah keutamaan yang mana lebih afdal, yang lebih aula. Seperti sudah kita baca. Qala walakin bi syarti, tapi bolehnya berpuasa bagi orang yang sedang safar ini dengan syarat, alla yashqa alaihi shaum fis safar, adalah syaratnya jangan sampai puasa tersebut memberatkan dia. Fa'in syaqqa alaihi, kalau sampai memberatkannya, aw adarra bihi, atau bahkan memudaratkannya, fal fitru fi haqqihi afdal, maka berbuka bagi dia lebih afdal. Akhdan birruhsati, sebagai bentuk mengambil rukhsah yang diberikan dalam syarat ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari, Nabi sallallahu alaihi telah melihat seorang dalam safar, rajulan sha'iman, dan seorang yang berpuasa, qadul lil alai, sedang dinaungi oleh teman-teman yang lain, min syiddatil har, karena panas sangat terik, kepayahan, sehingga orang-orang yang lain menaungi dia. Wa tajma'un nasu haulah, orang-orang pun berkumpul mengelilingi dia yang sedang kepayahan ini, memaksakan diri ketika puasa, ketika safar dia tetap berpuasa. Ketika melihat ini, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyam bis-sahar, bukanlah termasuk kebajikan berpuasa ketika sahur, ketika dalam kondisi bepergian. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim, sudah kita baca tiga keadaan musafir. Pada semuanya, keadaan yang pertama, kalau sawah bainas sawm wal fitrah, bagi dia sama aja apakah dia puasa atau berbuka, tidak memberatkan dia, tidak memberatkan dia. Apa yang dimutarakan? Kalau seperti ini, kata semua saya dengan Allah, yang Allah, yang Allah, dia tetap berpuasa, tetap berpuasa dengan empat alasan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, kalau dia safar, puasanya akan memberatkan dia, namun tidak sampai memotorkan. Kalau ini disunahkan untuk berbuka, yang lebih afdal makruh dia berpuasa. Yang ketiga ini, kalau sampai memotorkan dia, membahayakan dia, maka dia harus berbuka haram atas dia berpuasa. Laisa min al-bidri as-siyamu bis-safar. Ini bagi orang-orang yang demikian keadaannya, yang kesusahan, kepayahan, apalagi satu bermohon kalau dia memaksakan puasa dalam sana. Ini lanjutan yang tadi malam kita baca. Qala rahimahullah ta'ala asalih yang ketiga, al-haid wa nifas. Di antara udur untuk tidak puasa, bahkan ini adalah mani' pahalan berpuasa. Fal mar'a adalah haid dan nifas. Fal mar'atu allati ataha al-haid aw nifas. Wanita yang sedang kedatangan haid atau nifas, tuftiru fi ramadhan wujuban. Dia wajib berbuka di bulan Ramadhan. Wa yuhramu 'alaihi as-shaum. Diharamkan atas dia puasa. Haram hukumnya puasa dalam keadaan haid atau nifas. Qala walau shamat, kalau dia tetap berpuasa, lam yashah minha, tidak sah puasa darinya. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, alaysa idha hadat, bukankah kalau dia haid, lam tusalli wa lam tasum, dia tidak salat dan tidak puasa, fadhalika min nuqsani diniha, itulah di antara bukti kurangnya agama wanita. Qala wa yajibu alaihim al-qadha, dan wajib atas keduanya untuk mengqadha puasa yang jadikan karena sebab haid dan nifas. Di qauli Aisyah radhiyallahu anha, karena berdasarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik, haid pun dulu mengenai kami. Lalu umar bi qada'i shaum, kami diperintah untuk mengqada puasa. Wala nu'mar bi qada'i shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqada shalah. Jadi ini salah satu yang ma'ruf. Kemudian yang keempat adalah ar-rabi' al-hamlu war-radha', karena sebab hamil dan menyusui. Di antara udzur yang membatalkan, boleh seorang tidak puasa, membatalkan puasanya karena sebab hamil dan menyusui. Yang berikutnya adalah rahimahumullah, yang perlu diingat, pernah Syaubi hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan, beliau menerangkan semata-mata hamilnya, semata-mata menyusuinya, itu bukan udzur. Jadi maksudnya adalah adanya masyakkah ketika puasa karena kondisi dia sedang hamil dan menyusui, adanya masyakkah. Ada satu pertanyaan, disampaikan kepada Syekh Muhammad rahimahullah dalam majmu' kata beliau, pertanyaannya anil hamil, tentang seorang hamil. Ila khafat ala nafsiha aw khafat ala waladiha wa afthara, dia mengkhawatirkan, kalau puasa mengkhawatirkan kondisi dirinya atau kondisi anak yang dikandungnya. Wa afthara, akhirnya dia buka karena dia dalam kondisi hamil dan dia mengkhawatirkan dirinya atau janinnya, akhirnya dia berbuka. Fadal hukmu, apa hukumnya? Maka jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau rahimahullah, jawabuna ala hadha annahu, jawaban atas pertanyaan ini kata beliau, kami katakan al-hamilu la takhlu min halain, orang hamil itu ada dua keadaan. Ihdahuma, yang pertama, an takuna nashitatan qawiyatan, dia dalam keadaan tetap segar, kuat. La yalhaquha masyaqqah, sehingga tidak ada kesulitan, keberatan untuk dia berpuasa. Wala ta'thir ala janinha, dan tidak ada pengaruh kepada janinnya. Fahadihil mar'atu, wanita yang demikian keadaannya, walaupun dia hamil, tapi tetap segar, tetap kuat, tidak ada pengaruh kepada janin. Yajibu alaiha an yasum, ya, wajib atas dia puasa. Li'annaha la udhraha fi tarkis siyam, karena tidak ada udhur bagi dia meninggalkan puasa. Itu yang saya sebutkan sampai sama dengan ucapan syuruhi habibullah Allah ta'ala, semata-mata hamil bukan udhur, ya, tapi ada masyarakat. Kalau masih kuat, masih segar, ini tidak ada udhur, dia harus tetap puasa. Karena sebagian itu jadi alasan, ya, sekarang lu gak hamil, akhirnya gak puasa, besok lagi lu nyusui, besok lagi hamil lagi. Sahih aja, yang bertahun-tahun lu utang puasa, ya, padahal kalau orangnya kuat mungkin, kalau misalnya dia sebetul mau, bisa puasa. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua, kata Syekh, an takuna hamilu ghair mutahammilatin siyami, dia wanita yang sedang hamil ini tidak mampu, tidak kuat untuk puasa. Imma, tidak mampunya di sini bisa jadi di saklil hamil alaiha, ya, karena mungkin beratnya kandungan, ya, dia lemah, kandungan sudah besar. Aw li dha'fiha fi jismiha, atau karena lemah badannya. Aw li ghairi dhalik, sehingga dia mengkhawatirkan dirinya atau janinnya tadi. Qala wa bi hadhihi al-hal tufir, kalau demikian maka dia boleh berbuka. Adanya khauf, adanya masyaqqah, adanya keberatan, kesulitan, berat dan kekhawatiran, maka dia berbuka. Qala rahimahullah, la siyama idza kana ad-dararu ala janiha, apalagi kalau seandainya akan ada mudarat bagi janinnya. Fa innahu qad yajibu al-qitru ala hadinihi, kalau sampai ada mudarat bisa jadi wajib hukumnya bagi dia berbuka, tidak berpuasa jangan apa-apa. Saya baca lengkap aja, ya. Kata beliau, Wa idza afsarat, kalau dia berbuka di Ramadan karena sebab hamil lemah, dia buka. Fainaha kagaiha mimman yuftiru liudrin, maka hukum dia sama dengan yang lain yang berbuka karena sebab itu. Yajibu alaiha qada'u shaum, wajib bagi dia qada' puasa. Matazala laika qudru alaiha, ketika telah hilang udurnya maka tahun depan dia harus mengqada. Faida wada'at wajib alaiha qada'u shaum, ketika telah melahirkan dia wajib puasa. Ba'da taqra min an-nifas, setelah apa namanya dia bersih dari nifas. Itu kesimpulannya yang saya sampaikan, saya ingatkan karena terjadi. Jadi yang sampai wanita atau mungkin sebagai suami menggampang-gampangkan masalah ini semata-mata hamil menyusui itu bukan wudu. Ya kalau dia masih sehat, masih segar, kuat, tidak ada mudarat, maka tetap wajib puasa. Yang ada wudu itu adalah kalau ada masyaqqah, ada khauf, kekhawatiran. Qala al-mu'allif al-mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an, kalau dia hamil atau menyusui, wa khafat ala nafsiha, dan dia khawatirkan atas dirinya, aw waladiha, atau atas anaknya, bisababi shaum, kalau dengan sebab puasa dia khawatirkan dirinya atau anak yang sedang dikandungnya atau yang sedang susuinya, jazalah al-qita, boleh bagi dia berbuka. Lima rawahu Anasun radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wada'a, menggugurkan, anil musafiri, dari seorang yang sedang safar, syatras salat wa shaum, setengah salat, dan juga menggugurkan kewajiban puasa Ramadan. Artinya dia dibolehkan mengqasar salat, setengah salat mesti qasar, dan digugurkan kewajiban puasa di Ramadan karena sebab syarat. Qala wa'anil hubla wal murdi' as-sawma, dan Allah menggugurkan dari orang sedang hamil dan menyusui puasa. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama kita bahwasanya orang yang sedang hamil dan menyusui itu qadha. Jadi ke mana kata para ulama? Karena dalam hadis ini Rasul selasa menyamakan hukumnya dengan mengganti ataupun dengan musafir. Bedanya kalau musafir itu dua, dia boleh qasar dan boleh buka. Kalau wanita hamil dan menyusui cuma satu, apa itu? Boleh berbuka di Ramadan. Tapi nanti sama-sama harus muqadha. Sebagaimana musafir muqadha, demikian juga wanita haid, wanita yang hamil dan menyusui. Qala rahimahullahu ta'ala, wa taqdi al-hamil wal murdi'u makan al-ayyam allati aftarataha, wanita yang hamil dan menyusui dia mengganti hari-hari yang berbuka tersebut muqabanya. Wadhalika inna khafata ala nafsaihima, ini kalau bukanya dengan sebab mengkhawatirkan dirinya. Qala fa in khafatil hamilu ma dhalik ala janiniha, kalau dia yang hamil ini berbuka karena takut juga kepada janinnya, mengkhawatirkan janinnya. Awil murdi'u ala radhi'ihima, atau orang yang menyusui mengkhawatirkan anak yang disusuinya. At'amat ma'al khawai an kul yawmi miskina. Maka dia selain mengqadha, selain qadha, dia juga memberi makan setiap hari seorang miskin. Double qadha dengan double. Liqol Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wal murdi'a wal hubla idza khafata ala auladihima, jika keduanya mengkhawatirkan anak-anaknya, aftarata wa ta'amata, keduanya memberi, keduanya berbuka kemudian memberi makan seorang miskin setiap harinya, dan tentunya terbukti dengan khabar sebagaimana hadis di atas. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Itu satu pendapat para ulama. Ada beberapa perkara yang terjadi dengan yang kita baca. Yang pertama, fatwa dari Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ada pertanyaan kepada beliau rahimahullah. Imra'atun hamil wala tutiqu shaum kama idza taf'al. Ada pertanyaan kepada beliau kepada Ibn Baz rahimahullah. Ada seorang wanita, dia hamil dan tidak mampu untuk puasa. Apa yang mesti dia lakukan? Al-jawab, kata Ibn Baz rahimahullah, hukmul hamil, hukum wanita hamil, allati yasukku 'alaiha shaum, sekali lagi, hamil dan memberatkan dia puasa, ada masyaqqah. Yang masyaqqah, ada kesulitan, memberatkan bagi dia batal puasa, maka hukum itu hukmul mariyah, hukum-hukum seperti orang sakit. Wahakadal murdi', demikian juga wanita yang menyusui. Idza syaqqa 'alayhima as-shaum, kalau sampai memberatkan keduanya puasa, tuftirani wa taqriyan, keduanya boleh berbuka dan kemudian nanti muqadha. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukha. Kata Ibn Baz rahimahullah, wa dzakara ba'd ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna alaihim al-it'am faqat. Sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hanya memberi fidyah. Qala was-shawabu al-awwal. Tapi yang benar dari Ibn Baz itu adalah yang pertama, yaitu qadha. Li'anna hukmahuma hukmul mari, karena hukumnya wanita yang hamil dan menyusui seperti hukum orang sakit. Li'anna al-asla wujubul qadha, karena hukum asalnya orang yang berbuka di Ramadan itu adalah qadha. Wala dalila yu'aridhu, tidak ada dalil yang menentangnya dalam masalah ini. Kemudian boleh bawakan hadis tadi, yaitu hadis inna allaha wada'a 'anil musafir as-sawm wa shatal shalah wa 'anil hubla wal murdi as-sawm. Kata beliau hadis ini, padahal ala annahuma kal musafir. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu hukumnya seperti musafir. Ya, berbuka dan nanti muqadha. Itu Ibn Baz rahimahullah. Kemudian yang kedua, fatwa lajnah da'imah. Ditanyakan kepada lajnah da'imah, tentang al-hamil wal-murdi', al-murdi', wanita hamil atau menyusui. Idza khafat 'ala nafsiha aw 'ala al-walad, jika dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya di bulan Ramadhan. Wah, para pahlawan itu terbuka. Pemada alih, apa yang harus dia lakukan? Hal tuftir wa tut'im wa tahdi, apakah dia boleh berbuka kemudian nanti membayar fidyah dan muqadha? Al tuftir wa tahdi wa la tut'im, atau dia hanya sekedar muqadha tidak membayar fidyah? Al tuftir wa tut'im wa la tahdi, atau hanya ketika buka dia hanya membayar fidyah tidak muqadha? Mas'awab bin hadhihi salata. Tiga. Yang pertama apa? Double, qadha dengan fidyah. Yang kedua, itu yang pertama, qadha dengan fidyah. Yang kedua, qadha tanpa fidyah. Yang ketiga, fidyah tanpa qadha. Apa yang benar dari tiga ini? Al-jawab dalam ini fatwa jin daimah, idza khafat al-hamilu ala nafsiha au janiniha min shaumi ramadhan, kalau seorang hamil mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya jika dibawa puasa, afsarat wa 'alaiha al-qadha'u faqat, maka dia boleh berbuka dan kewajiban dia hanyalah mengqadha. Wa 'alaiha al-qadha'u faqat, kewajiban dia hanya mengqadha saja. Sya'nuha fi dzalik sya'nu alladzi la yaqwa as-shaum, keadaan dia itu sama dengan keadaan orang yang tidak mampu puasa, tidak kuat puasa. Aw yakhsha minhu ala nafsihi madarrah, atau khawatir akan ada mudharat pada dirinya, hanya qadha. Qala Allah ta'ala wa man kana maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa kadza, demikian juga kata beliau, kata lagi dalam al-murdi', demikian juga wanita menyusui. Idza khafat 'ala nafsiha in arda'at waladaha fi ramadhan, aw khafat 'ala waladiha in shamat wa lam turdi'hu. Iya, kalau dia khawatirkan kalau sampai dia puasa, dia mengkhawatirkan dirinya mungkin lemah sambil puasa sambil menyusui, yang dia khawatir kondisi dirinya. Atau dia khawatir kalau dia bawa puasa dia tidak bisa menyusui anaknya. Qala akhfarat wa 'alaiha al-qadha'u faqat, dia boleh berbuka dan juga kewajiban dia hanya qadha, hanya qadha. Itu juga pendapat dari Syekh Al-Imam Sundari Sibbazahri Allahu taala. Allahu a'lam bissawab. Jadi intinya mereka hamil wa khabar dal hamil wal murdi itu boleh berbuka kalau ada masyaqqah, kekhawatiran atas dirinya atau anaknya atau keduanya, maka boleh buka dan dia cukup mengqadha. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan para ulama kita di antara Syekh Muhammad rahimahullah taala terkait dengan masalah al-hamil murdi' ini, yang intinya berbuka karena kemaslahatan orang lain, kemaslahatan anak atau janin, adalah masalah bolehnya berbuka dalam rangka kemaslahatan orang lain, menyelamatkan orang lain. Disebutkan di dalam syarah mungkin, syarah mungkin sebelumnya di nafsi masalah masalah. Idza qala qa'il, Ara'aitum la akhara syahsun li maslahatil ghairi bi ghairi mas'alatil khubla wal murdi'. Ini kabarkan pendapat engkau kepadaku terkait dengan masalah seorang yang terbuka untuk kemaslahatan orang lain, tapi bukan dalam masalah wanita hamil dan menyusui. Apa contohnya? Misal contohnya an yuftira lin qadhi thariq. Dia batalkan puasanya untuk menyelamatkan orang yang sedang tenggelam. Dia lihat di sungai, ada orang belum minta tolong. Dia puasa, kalau enggak buka dulu lemah. Jangan kan apa namanya? Bantu yang dia berenang sendiri mungkin juga capek ya. Apa boleh dia ngambil sesuatu dia buka dulu kemudian dia terjun. Atau litfai harib. Nah, untuk memadamkan kebakaran. Iya. Dia jadi tim pemadam kebakaran. Kalau puasa ya. Fahli azamul qadha wa it'am. Qala rahimahullah al-jawab. Amma ala al-qawlul-ladhi rajahnahu. Atau saya singkat saja langsung ke tengah. Qala qadar rahimahullah wa ujiban hadha bi annahu. Sampai sampai dengan ada di tengah dengan ucapan beliau, fal qiyas fi hadhihi mas'alah tam wa huwa annahu aftara lima satul ghaib. Kata beliau rahimahullah, kias dalam masalah ini, dalam masalah menyelamatkan orang yang sedang tenggelam atau yang untuk membantu orang sedang kebakaran, memadamkan kebakaran, kias masalah ini dengan kias kepada hubla wal murdi, itu kias yang tam. Wahuwa itu annahu aftar lima satul ghaib. Boleh dibolehkan seorang nah, dia berbuka untuk menyelamatkan untuk kemaslahatan orang lain. Waliftaru li maslahatil ghair lahu suwar. Kata Muslim rahimahullah, dan berbuka untuk kemaslahatan orang lain itu ada beberapa bentuk. Minha di antaranya adalah inqadhu dhariq. Yaitu untuk menyelamatkan orang tenggelam. Qala mislu an yasqata radulun ma'sumun fil ma wa la yasati an yukhrijahu illa ba'da yasrab. Misalnya ada seorang tenggelam tapi seorang yang ma'sum muslim atau bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi mah udah biarin. Seorang ma'sum. Dan dia tidak mampu untuk mengeluarkan yang menyelamatkannya kecuali harus minum dulu atau makan dulu. Ya, dia minum dulu biar segar baru. Qala kali yang kedua itfal hariq. Ya, untuk membantu nah untuk memadamkan kebakaran. Dan dia tidak mampu untuk melakukan itu dengan minum dulu. Kita katakan kepada mereka kata si, iya, isra, silakan kamu minum, minum untuk bantu orang yang mau ya, tenggelam atau untuk memadamkan kebakaran. Yang ketiga terkait dengan masalah nanti, wa kadzalika law anna shakhsan ihtija ila dami bi haythu usiba rajulun akhar bihadithin ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصرف له. Nah, Demikian juga tiga saudara Imam adalah ketika ada seorang yang terkena musibah butuh darah banyak. Nah, saya berpendapat batal. Kalau sampai dia keluar darah banyak. Kemudian dokter menyatakan, oh ini orang anak ini cocok ininya, orang yang sedang puasa ini apa namanya? Cocok darahnya. Akhirnya dia punya donor, diambil darahnya banyak untuk bantu orang yang sedang musibah ini. Ini pun boleh dia berbuka. Yang sampai diambil darahnya ke mesan. Ini intinya berbuka untuk kemaslahatan menyelamatkan orang lain juga termasuk udzur yang dibolehkan. Lihatlah masalah terkait dengannya. Bagaimana dengan seorang yang kerja berat? Apakah termasuk pekerja berat yang dibolehkan berbuka di bulan Ramadan tempat udzur? Ada beberapa fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang intinya itu bukan udzur. Ada satu pertanyaan kepada beliau, hal yajuzu lil ummal idza shaqqa alaihim al-amal an yufthiru? Bolehkah bagi para pekerja, ya kalau sampai kerja mereka memberatkan, mereka berbuka? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, alaihim an yasumu wa an yasta'inu billahi azza wa jalla. Mereka harus tetap puasa dan minta tolong kepada Allah azza wa jalla. Iya. Wa man ista'ana Allah anha. Beliau apa namanya anjurkan dia untuk apa namanya melobi, ajaknya ngobrol apa namanya majikannya, mandornya supaya bisa kerjanya malam atau mungkin setengah hari siang, setengah hari malam, jelas tetap bisa menjama dua-duanya. Di pertanyaan yang lain, ini yang saya nukil dengan lengkap atau saya nukil nas ucapan beliau. Beliau berkata, kata Allah rahimahullah ta'ala, alladhi ara fi hadhihi masalah, yang aku lihat atau syekh pendapat aku dalam masalah ini, anna iftarahu min ajil amal muharram. Ya, bukanya dia karena semata-mata kerjaan itu haram. La yajuz, tidak boleh. Wa idza kana la yumkinu jam'u bainal amal was-shaum, kalau memang tidak bisa dijama antara kerja dengan puasa, fal ya'khudh ijazatan fi Ramadan, hendaknya dia ngambil ijazah di Ramadan. Apa ijazah? Cuti. Ambil cuti di Ramadan. Itu ucapan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wallah. Juga ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala terkait masalah ini. Beliau memberikan jawaban Kata beliau, nufidukum annal asla wujubu shaumi Ramadhan. Kami berikan faedah kepada kalian di sini bahwasanya hukum asalnya adalah wajib puasa Ramadhan. Wa tabyitu niyyah lahu min jamil mukallafin. Wajibnya berniat sejak malam hari untuk puasa Ramadhan atas seluruh mukallaf min muslimin qabla yusbihu shaimin. Illa kecuali man rahasalahum syari', kecuali orang-orang yang lebih rusak tadi yang sedang kita bahas ini. Ya al-mari si barusin, kemudian musafir, al-hamil, al-murdi. Kecuali orang berikan Allah, Allah berikan rusak, asyari berikan rusak. Biar yusbih muktirin untuk dia di pagi hari dalam keadaan berbuka. Wahumul marda wal musafirun wa man fi ma'nahum. Wa amma ashabul a'mal syaqah, adapun orang-orang yang memiliki kerjaan berat, fa innahum dakhiluna dinan mukallafin, mereka masih masuk ke dalam ya kelompok orang-orang yang mukallaf, yang tidak boleh pagi hari ngopi ya. Dia ngopi nah dengan alasan saya akan kerja berat, jadi harus dalam badan puasa pagi hari. Walaysa fi ma'na al-mardha wal musafirin, dia tidak masuk dalam kategori sakit, para sakit dan musafir. Fa yajibu 'alaihim tabyitu niyyati shaum Ramadhan, wajib atas dia untuk niat malam hari tadi untuk puasa Ramadhan di pagi hari ini. Biar yusbihu shaimin, di pagi hari dan badan puasa. Qala wa man itturra minhum lil fitr asna'an nahar, adapun ternyata ketika di tengah hari mungkin saking beratnya akhirnya terpaksa, terpaksa dia berbuka, fa yajuzu lahu an yufthira bima yajma'u, boleh dia karena sebab tadi ikhtiar ini berbuka. Nah, Allah a'lam bissawab. Tapi hukum asal dia wajib puasa. Itu kalau saya bimbang rahimahullah ta'ala. Selesai kita membahas masalah yang pertama terkait dengan masalah al-abad al-mubihah bil-fitr. Kemudian kita bahas masalah yang kedua, yaitu mubaqiratus shaim atau mufsidatus shaim. Al-masalah tsaniyah mubaqiratus shaim, pembatal-pembatal puasa orang berpuasa. Wahiyal asya'u allati tufsidu al-shaim shaumah wa tuhfiru, yaitu perkara-perkara yang merusak puasanya orang berpuasa dan membatalkannya. Wa yuftiru shaimu bi fi'li ahadil umuri taliyah, seorang yang puasa batal puasanya kalau dia melakukan satu di antara perkara-perkara berikut. Seperti sudah saya singgung, batal dia melakukan perkara-perkara tersebut dengan tiga syarat. Ya, mufsidatus shiyam, pembatal-pembatal puasa ini membatalkan puasa jika dilakukan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah apa? Nanti kita baca. Al-ilmu, dia dalam keadaan aliman bil hukum, dia tahu hukum ini dan membatalkan. Kalau dia enggak, misalnya dia lebih menguatkan pendapat atau lebih enaknya lagi, mungkin dia tidak tahu yang sudah saya contohkan. Kalau sengaja-sengaja bikin muntah ini batalkan puasa. Ya, ketika di pagi hari puasa dia kayaknya pening, ya enak, kayak ada sesuatu, akhirnya mungkin enak kalau dikeluarin. dia nyolok-nyolok apa namanya mulutnya, masuk-masukin jarinya ya, supaya keluar dahak-dahak yang bikin enak ini, air muntah ya. Ketika ada teman datang, kamu kok parangnya sengaja muntah, batal puasa kamu? Kita katakan tidak, karena dia ketika melakukannya tidak tahu syarat pembatal puasa, membatalkan puasa seseorang kalau dia dalam badan sudah tahu hukumnya, sudah tahu hukumnya. Yang kedua adalah an yakuna dzakira. Ingat. Iya. Ingat. Sehingga nanti sering beliau tukil atau beliau sebutkan, kalau lupa tidak masalah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, lu dia lupa makan minum di padahal dia puasa. Yang ketiga an yakuna qasidan mukhtar, dia lakukan dengan pilihan sendiri, bukan di bawah ancaman. Nah, dia lakukan dengan pilihan sendiri, niatan sendiri, tidak di bawah ancaman, dia mengancam jiwanya, bukan mukrah. Ini tiga syaratnya. Sekali lagi, satu, di antara perkara berikut, kalau dilakukan membatalkan puasa dengan tiga syarat tadi, dilakukan dalam keadaan aliman, la kiram, qasidan, jadi mukhtar. Dia tahu ilmunya, dia lakukan dengan ingat, tidak lupa, dan dia lakukan dengan pilihan sendiri, bukan di bawah ancaman. Qala rahimahullah, al-awwal yang pertama adalah al-akhru al-syurbu andan. Dia puasa kemudian makan atau minum dengan sengaja, dengan katakan andan, keluar darinya tidak ada kosong, tidak ada nyata. Liqaulihi ta'ala, sehingga banyak nih di sini sebenarnya furu'nya, banyak cabangnya. Misalnya bagaimana hukumnya di fatwa, tapi saya kira mungkin sering antum melewati, bagaimana hukumnya seorang sedang kumur-kumur atau sedang istinsaf ternyata tidak sengaja masuk air ke kerongkongannya, apa batal? Jawabannya tidak, karena tidak anggap. Nah, bagaimana seorang yang ada sisa makanan masuk ke kerongkongannya, jadi dia kok sengaja dicungkil-cungkil dimasukin kepada iya, kadang ini kan pakai lidah cungkilin dimasukin itu sengaja. Tapi kalau enggak, memang ke bawah sedang nalan ludah ke bawah, ya itu bukan karena sengaja, karena memang ya, seperti itu keadaan. Mungkin sudah di sini kan, sudah di ujung sini ada makanan, susah dikeluarin juga susah, akhirnya ketika kita nelan ludah otomatis masuk. Ada banyak masalah yang terkait dengan. Qala rahimahullahu ta'ala, nah lagi jalan dari jalan raya tiba-tiba angin kenceng pada masuk debu ke mulutnya, telan. Ya sudah kan, kesengaja nelan. Dikali ta'ala wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl. Di sini ada para ulama ijma, pembatal puasa itu usul, tokoh-tokoh pembatal puasa dalam ayat ini tiga, dan ini ijma, itu makan, minum, kemudian al-jima. Qala faqad bayyanatil ayatu, ayat telah menjelaskan annahu la yubahu lis-sha'imi al-aklu wasyurbu, tidak boleh orang puasa makan dan minum ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar, fajar shadiq, hatta layl, sampai waktu malam, yakni ghurubus syams. Qala amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahih. Adapun orang yang makan atau minum nasiyan, ini berarti keluar dari zakiran. Salam tadi harus zakiran harus ingat. Ini sekarang lupa. Makan minum kan lupa. Fasiyamuhu sahih. Puasanya tetap sah. Wa yajibu 'alaihi imsak. Dia wajib untuk berhenti idza tadhakkara, kalau sudah ingat. Walaupun sudah setengah piring, datang pulang kerja langsung ambil. Sudah setengah piring udah itu. Lagi puasa, ya sudah berhenti. Bonus setengah. Tapi harus segera imsak. Ketika ingat harus segera berhenti. Nah, mungkin aja, apalagi kalau di awal-awal Ramadan. Awal kebiasaan kita mungkin pulang ngopi, pulang ngeteh masih ini, kalau gak ada anak istri, gak ada ngeteh. Nah, kalau dia ingat au dzakara anhu shaim di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa, fakala au syariba, dia pun kemudian makan atau minum, falyutimma shauma, hendaknya dia sempurnakan puasanya, fainama at'amahu Allah wa saqa, karena sungguhnya itu hanyalah pemberian dari Allah, Allah telah memberinya makan dan minum. Ya, dia lanjutkan puasanya, segera hentikan ketika ingat dan lanjutkan puasanya. Kalau yang dia tahan makannya makan batu, ya iseng. Gimana batang ya? Berkata Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, fa binisbati al-aql wa-shurb, terkait dengan makan dan minum ini membatalkan puasa, sawa'un akana halalan au harama, apakah makanan dan minuman yang dia konsumsi ini halal ataupun haram. Qala wa shaum kana nafi'an aw dharra, apakah bermanfaat bagi tubuhnya atau bermudarat, walaupun racun yang diminum, atau kita katakan yang berdosa minum racun dan batal puasa. Dua contoh. Atau lanjutannya itu beliau, wa sawa'un kana kathiran aw qalilan, apakah banyak atau sedikit, walaupun satu biji kacang koro dimakan dengan sengaja. Nah, dalam kitab yang lain dari Syarah Mumti beliau menyatakan, wa sahihu anhu an, yang sahih terlebih hukum yang umum, wa anna kulla mabta'ahu al-insan, semua yang ditelan, karena definisi makan itu adalah idkhalu syai' il mi'dah min tariqil fam, itu makan, memasukkan sesuatu ke perut melalui apa? Mulut. Ini makan namanya. Kalau lewat hidung nanti istilah dalam bahasa Arab lain lagi. Ada. Kalau lewat tubur lain aja namanya, dan hukumnya beda-beda. Ya sahih, apapun yang ditelan dia, apakah sesuatu yang bermanfaat atau mudarat, atau ma la naf'a fihi wa la darr, yang tidak ada manfaat dan mudaratnya, fa'innahu muftirun, semuanya membatalkan puasa. Apakah yang bermanfaat atau yang bermudarat atau yang tidak ada manfaat mudaratnya. Kalau ditanam sedikit ataupun banyak itu membatalkan puasa. Sebagai tambahan faedah yang terkait dengan masalah ini, ada satu pertanyaan ditujukan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Yaitu mal hukum syar'i للصيام في من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب. Apa hukum syar'i bagi seorang yang dalam puasa, dalam masalah puasa, bagi orang yang mendengar azan, azan subuh, dia terus makan dan minum? Kata Syaikhul Baz rahimahullah ta'ala, al-jawab, al-wajibu ala al-mu'min an yumsika anil muqattirat min al-aqli wa syurbi wa ghairihima idha tabayyana lahu thulul fajr. Yang wajib atas seorang mukmin, dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia menahan diri, berhenti dari semua yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, atau selain keduanya, ketika telah jelas terbit fajar shadiq. Wa kana shaumu fariidatan, dan puasa yang dilakukan puasa yang fardu, Ramadan, puasa Ramadan, wa qasabi nadar, puasa nadar, wa kafara liqaulillahi ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu shiyama ila al-layl. Qala فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر, kalau dia mendengar muadzin azan, dia dengar azan dan dia tahu muadzin ini azannya berdasarkan fajar shadiq, dipastikan kalau dia azan sudah terbit fajar shadiq, wajib alaihi al-imsak, wajib atas dia menahan diri dari makan minum dan lain-lain. Itu yang pertama. Qala fa in kana muadzin yuadzin qiblatul fajr. Jadi keadaan yang pertama, dia muadzinnya dia adzan ketika benar-benar dipastikan terbit fajar shadiq, maka tidak boleh lagi makan minum dan lain-lain. Keadaan yang kedua, فَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ قَبْلَةُ الْفَجْرِ, kalau muadzinnya adzan subuh sebelum terbit fajar shadiq lumah, لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ, tidak wajib dia menghadiri, وَجَازَ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ, boleh dia makan minum, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ, sampai terbit fajar. Ini keadaan kedua. Keadaan yang ketiga, ini mungkin ini keadaan kita ketiga. Iya, keadaan yang pertama apa tadi? Muadzinnya dipastikan adzan ketika terbit fajar. Yang kedua, muadzinnya adzan sebelum terbit. Dan yang ketiga, fa in kana la ya'lamu halal muadzin hal adzana qabla al fajr aw ba'da al fajr. Adapun kalau dia tidak tahu keadaannya muadzin ini, apakah dia adzannya sebelum terbit fajar atau setelah terbit fajar, fa innal aula wal ahwa lahu an yumsika idza sami'a adzan wa la yadurruhu law syariba aw akala syai'an hina adzan li annahu lam ya'lam bitul fajr. Maka yang aula, yang lebih utama dan ahwata, lebih hati-hati dia menahan diri tidak melanjutkan ketika mendengar adzan, namun tidak memotorkan dia kalau sedikit makan dan minum ketika pas adzan, karena dia tidak tahu terbit fajar sahur. Wa ma'lumun, karena sudah maklum kata beliau, anna man kana dakhilal mudun, orang-orang yang tinggal di perkotaan, ada fitihal anwar kahrabaiyah, yang banyak listrik, cahaya-cahaya listrik, la yastati'u an ya'lama tulu'al fajri bi'ainihi waqtatul fajr, dia tidak bisa melihat langsung dengan matanya terbit fajar sahur. Walakin alaihi an yahtata bil amal bil adzan wa taqwimat, tapi dia bisa menjaga dirinya dengan mengamalkan adzan, ya dengan apa, jadwal-jadwal agar itu hadidu tulu'al fajri bisa'ah wa daqiqah, dengan jam, dengan menit. Amran biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ittaqa subuhat faqad sabra li dinihi wa ahlihi. Itu masalahnya. Jadi enggak bisa bilang, ah belum waktunya, kalau dia juga enggak tahu. Iya, kalau dipastikan telah azan, telah masuk waktu, berhenti. Kalau dipastikan belum, belum benar tahu, maka enggak apa-apa azan, belum masuk kok, karena belum di atas ilmu. Tapi kalau dia enggak tahu udah masuk atau belum, yang akhlak, yang aula menanti. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.